Satu waktu beliau sedang lewat di depan seseorang anak muda. Anak muda ini sedang mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini Bapak Ibu sekalian adalah seseorang yang terkenal sekali keburukannya dalam sejarah Islam lah. Orang yang suka membunuh, selalu dia membunuh. Dia posisinya waktu itu perdana menteri, ya. Hajjaj bin Yusuf ini sampai tingkat beraninya membunuh para ulama. Pokoknya kalau ada ulama pun dipaksa sama dia ikuti pendapatnya, kalau tidak mau dipenggal sama dia, dibunuh. Dan ulama yang paling terakhir dibunuh sama dia adalah Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Yang Sa'id bin Jubair berdoa, "Ya Allah, jadikanlah saya jiwa terakhir yang dibunuh oleh Sa'id dan bunuhlah Sa'id, bunuhlah Hajjaj. Jadikan saya termasuk orang yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj dan bunuhlah dia dengan kejadian ini." Maka Hajjaj bin Yusuf semenjak itu selama satu minggu sakit parah dan selalu mimpi teriak-teriak malam hari kalau Sa'id bin Jubair membunuhnya sampai dia mati. Ringkas cerita, Hajjaj bin Yusuf ini suka maksa keinginannya, berbuat hal-hal yang buruk lah, dibenci oleh masyarakat. Ada satu anak muda sempat bilang, "Hajjaj itu begini, begitu, dicaci maki Hajjaj karena keburukannya." Ibnu Sirin lewat, kata Ibnu Sirin kepada dia begini, "Sah ya bna akhi, diam hai saudaraku." Diberhentiin langsung, "Diam, karena dia lagi caci maki orang, diam," dikatakan. Padahal orang yang dicaci maki itu orang jahat ya. Hubungkan ini dengan kebiasaan kita membicarakan pemerintah, kita membicarakan pejabat, membicarakan artis. Apa hak kita untuk bicara masalah itu? Ibnu Sirin mengatakan, "Diam, sah itu diam segera pada saat ini hai saudara." Lalu dia bilang, "Fa innal hajjaj akbala ila rabbi." Sesungguhnya orang yang sedang kau bicarakan itu sedang menuju kepada Tuhannya. Dia lagi mau mati itu orang. Tinggal tunggu kapan ajalnya datang dia mati. "Wa innaka dan kamu juga innama taqdumu ala Allah yaumal qiyamah." Kau juga sama dengan dia, lagi sama-sama jalan menuju ke Allah nih. Kau juga akan mati, dia akan mati. Dan kau dengan dia akan dipertemukan oleh Allah pada hari kiamat. Lalu dia bilang, "Satajid," pada saat itu nanti kau akan temukan, "anna ahkar dzam min dzunubika asyarru ala nafsika min a'dham fa'alahu Hajjaj." Kau akan temukan pada saat itu di hisab hari kiamat nanti, kalau kau bertemu dengan Hajjaj, timbangan amalmu lagi ditimbang, Hajjaj lagi nunggu untuk ditimbang amalnya, kamu duluan ditimbang, maka kau akan temukan pada saat itu dosamu yang paling kecil yang kau lakukan lebih kau takuti daripada dosa terburuknya Hajjaj yang belum ditimbang. Lalu dia mengatakan, "Falikullim ri'in sya'nun yugni." Pada saat itu semua orang hanya fikir bagaimana menyelamatkan dirinya. "Wa'lam," dan yakinlah baik-baik, kata dia, "annallah azza wa jalla sayakhtassu minal hajjaj mimman zalamahum." Allah pasti, enggak usah khawatir, enggak usah kamu repot-repot, akan mengambil dari Hajjaj semua hak-hak orang yang dia zalimi. Ada orang dia ambil haknya, ada orang dia pukul, ada orang dia caci maki. Allah akan kasih haknya kepada orang yang dia zalimi. Tapi jangan lupa, kata dia, "wa yakhtassu lil hajjaj mimman yadhlimuna." Tapi Allah juga akan memberikan kepada Hajjaj hak-haknya dari orang yang menzaliminya. Artinya kalau Hajjaj sekarang zalimin orang, lalu kamu caci maki Hajjaj, Allah akan kasih haknya orang itu dari Hajjaj, tapi kamu juga akan diambil pahalamu dikasih kepada Hajjaj karena kau zalimi dia. Allah Maha Adil. Maka dia mengatakan, "fala tashghilanna nafsaka ba'da al-yawm bisabbi ahad." Mulai hari ini berhenti mencaci maki orang lain. Nasihat yang penuh dengan mutiara-mutiara iman yang luar biasa. Ini kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak orang yang seperti ini? Kita selalu sibuk caci maki orang. Walaupun itu orang buruk, enggak boleh kita caci maki. Enggak boleh. Saya pernah kasih contoh, kalau ada pencuri, mencuri misalnya, kita punya hak untuk mendoakan buruk, bisa kita katakan, "Ya Allah, kembalikan sendal saya. Ya Allah, hukum dia." Kita hak kita lagi terzalimi. Tapi kita tidak punya hak caci maki dia. Misal kita katakan dengan kata-kata binatang lah, apalah segala macam, semua kita caci maki dia. Ini enggak boleh, enggak ada hubungannya dengan curian dia. Kan gitu. Yang merupakan hak kita, bagaimana sendal itu balik? Kan gitu. Cacian tidak akan mengembalikan. Maka si pencuri dihukum dengan curiannya, kita dihukum karena cacian kita. Lalu untuk apa kita caci maki orang? Kan gitu. Ini tanda keimanan dan bagaimana hubungan dengan Allah Azza wa Jalla.